menyusui anak di bulan Ramadan karena mengkhawatirkan anaknya. Kita ada di buku Ana itu fikih praktis Ramadan, ya ada di kantor juga ada. Itu tertulis jika ibu yang hamil atau menyusui tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri atau mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, maka dia hanya wajib qadha, hanya wajib qadha aja, enggak lebih. Tapi kalau dia enggak berpuasa karena mengkhawatirkan anaknya, maka dia wajib qadha dan wajib bayar fidyah. Ada ulangi. Jika ibu menyusui atau hamil tidak berpuasa karena mengkhawatirkan dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri, atau keselamatan anak dan dirinya sendiri, anaknya dan dirinya, maka hanya wajib qadha, enggak wajib fidyah. Tapi kalau dia memikirkan anaknya, maka dia wajib qadha dan fidyah. Fidyahnya satu hari satu mud. Satu mud itu kurang lebih 6,7 on beras. Jadi genapinlah 7 on beras. Angka aman 6,7 on. Ada yang mengatakan 6 seperempat, ada yang mengatakan 6 on. Anda ngambil yang paling hati-hati 6,7 on. Karena nanti kalau 6 seperempat nanti mengatakan 6,7 enggak sah. Kalau mengatakan 6 on nanti ulama mengatakan 6,4 enggak sah, kurang seperempat on. Ambil angka aman lah 6,7 on. Diberikan kepada siapa? Kepada fakir miskin. Utamakan fakir miskin dari saudara-saudaranya dulu. Saudaranya, pamannya atau siapa. Kalau enggak ada, tetangga-tetangganya. Kalau enggak ada tetangganya, orang miskin yang ada di sebelah kampungnya. Kalau enggak ada, barulah ke yayasan-yayasan yang lain atau ke orang-orang yang hidup di tempat lain seperti di perempatan lampu merah atau panti jompo dan lain sebagainya. Itu jawabannya. Wallahu taala alam bissawab.